Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Abu Bakrin an Asimin an Abi Shalihin an Abi Hurairah qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fa yaqulu ay rabbi ayu syai'in hadhihi fayuqalu waladuka istaghfarulaka. Qala syarihu rahimahullah ta'ala fiqhul hadithi al-awalu fadlu istighfaril waladi fi haqqi walidayhi athani al-istighfaru sababun li raf'it darajati athalithu istijabatu du'ail waladi salihi li abawaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari hadis ke-36. Ya, masih bab berbakti pada orang tua setelah wafatnya orang tua. Ya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Ahmad bin Yunus telah menyampaikan hadis kepada kami. Ahmad bin Yunus, haddatsana Abu Bakar, dia mengatakan Abu Bakar telah menyampaikan hadis kepada kami. An Asim, dari Asim, an Abi Salihin, an Abi Hurairah, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, ya, turfa'u lil mayyiti ba'da mautih darajatuh. Derajat si mayit, orang yang telah wafat, derajatnya itu akan ditinggikan. Ya, setelah kematiannya, maka di akhirat kelak, ya, si mayit, orang yang telah mati ini kebingungan karena derajatnya ditinggikan, sedangkan amal dia biasa saja. Ya, ay rabbi, ay itu harfu nida, ya, seperti ya. Ay Rabbi, ya Rabku, gitu. Ya, itu aslinya ada munada yang mahdhuf Rabbi, gitu. Namun dihadaf. Ayu syai'in hadhi, ada apa ini? Ini apa? Ini hal ini, kenapa ini? Yaitu ditinggikannya derajat orang yang telah mati tadi, sementara amal dia itu cekak. Ya, maka kata Allah, fa yuqal waladuka istaghfarolak. Ya, karena sebab anakmu yang beristighfar memohonkan ampunan untukmu. Nah, ini menjadi terangkatnya derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena permohonan ampunan dari orang tua. Baik, fikul hadis, kandungan hadis ini, ya, Syekh Luqman As-Salafi di sini tidak menyebutkan penjelasan kosakata hadis karena hadisnya sangat ringkas dan mudah dipahami kosakatanya, maka beliau langsung masuk ke pembahasan kandungan hadisnya. Fikul hadis, kata beliau, fadlu istighfaril waladi fi haqqi walidayhi. Nah, ini keutamaan istighfar, permohonan ampunan sang anak untuk kedua orang tuanya. Ya, ini jangan dianggap remeh ketika kita beristighfar memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Ya, ini kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang menunaikan hak-hak kita atau menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua, ataupun orang tua yang menyia-nyiakan hak kita sebagai anak alias tidak menunaikan tanggung jawab dia sebagai orang tua, sama. Ya. Nah, untuk kedua orang tua yang menunaikan hak tentu lebih-lebih lagi. Jadi jangan sampai ada orang, oh itu kan orang buat orang tua yang menunaikan hak orang tua. Saya enggak menunaikan hak, gimana? Iya, sama. Selama orang tuanya masih muslim, dia mohonkan ampunan pada Allah untuk orang tuanya. Kecuali orang tuanya udah kafir, enggak boleh dia meminta permohonan ampunan. Ya. Orang tua saya dulu tidak adil, ya. Urusan orang tua tidak adil, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita dengan Allah ialah kita berbakti sama orang tua enggak? Setelah orang tua wafat sekalipun. Nah, itu perhatikan ya. Karena ketika pada permasalahan ini, beberapa kali kayak saya itu disanggah oleh orang-orang ketika menyampaikan. Tapi kan orang tua saya dulu begini, begitu. Nah, buat apa saya? Nah, ini keliru. Ya, selama orang tuanya masih muslim, kita mohonkan ampunan untuk kedua orang tua. Ya, ketidakadilan mereka, kalau mereka benar gak adil, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita dengan Allah ialah menunaikan hak orang tua setelah matinya, kita mohonkan ampunan. Apalagi di masa hidupnya, jangan tetap berbakti. Nah, asani yang kedua, al-istighfaru bisa babi sababun li raf'id darajati. Yang kedua, istighfar sang anak adalah sebab ditinggikannya derajat kedua orang tua. As-salis yang ketiga, istijabatu du'a il waladi as-salihi li abawai. Nah, ini juga yang kedua, yang ketiga penting, ini dikabulkannya doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ya. Baik, lanjut bisa masuk ke hadis berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. قال الشارح رحمه الله تعالى فقه الحديث اهتمام الصحابة والتابعين بسؤال المغفرة لأنفسهم ولوالديهم وللمستغفرين لهما. طيب. Berikutnya kata Imam Bukhari. حدثنا موسى. Musa telah menyampaikan hadis kepada kami, Salam bin Abi Muti dari Ghalib. Qala, dia mengatakan, Muhammad bin Sirin berkata, kunna inda Abi Hurairah. Kami pernah berada di samping Abu Hurairah. Lailatan, pada suatu malam. Faqala Allahumma ghfir li Abi Hurairah wa li ummi wa li man istaghfara lahuma. Abu Hurairah pernah berdoa, ya Allah ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku. Ya, kalau bapaknya enggak, bapaknya mati dalam keadaan kafir. Wali man istaghfara lahuma. Dan untuk siapa saja yang memohonkan ampunan untuk keduanya, untuk Abu Hurairah dan ibunya. Jadi Abu Hurairah mendoakan dirinya, ibunya, dan siapa saja yang mendoakan beliau dan ibunya. Mendoakan ampunan. Qala li Muhammadun, maka Muhammad Ibn Sirin berkata kepadaku. Ya. Kata murid Ibn Sirin yaitu Ghalib. Baik. Kata Muhammad Ibn Sirin, fanahnu nastaghfiru lahum. Maka kami pun memohonkan ampunan untuk mereka berdua, untuk Abu Hurairah dan ibunya. Hatta nadkhula fi da'wati Abu Hurairah, Abi Hurairah. Hingga kami pun supaya bisa masuk ke doanya Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu mendoakan apa? Dirinya dan ibunya serta siapa saja yang memohonkan ampunan untuk untuk mereka berdua. Ya. Dan ini perhatikan, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi Nah ini perlu diperhatikan, kalau kita mohonkan ampunan, kita mohon ampunan untuk diri kita dulu, baru orang yang kita inginkan, orang lain yang kita inginkan, ibunya. Nah kalau kita mau doain Abu Hurairah dan ibunya, kita ampuni kita dulu. Allah maghfirli li Abi Hurairah wa ummihi, supaya kita bisa masuk ke dalam cakupan doanya Abu Hurairah. Abu Hurairah doain kita. Nah sekarang praktek ya. Allah maghfirli wali Abi Hurairah ta wali ummi. Nah, praktek coba doa sendiri. Allah maghfirli ya wali Abi Hurairah ta wali ummi. Nah. Ya. Baik. Wali ummi. Nah, itu supaya kita bisa masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Baik. Fikul hadis ihtimamu sahabah wa tabi'ina bisu'alil maghfirati li anfusihim wali walidayhim walil mustaghfirina lahuma. Ya. Nah itu perhatiannya para sahabah, ihtimamu sahabati dan para tabi'in ya, karena Muhammad ibn Sirin adalah kalangan tabi'in. Perhatian mereka akan permohonan ampunan untuk diri mereka sendiri dan kedua orang tua mereka, serta orang-orang yang memohonkan ampunan untuk mereka semua, untuk mereka dan ibunya. Nah, ini para salaf memiliki perhatian. Ya, kedua orang tua mereka, ibu kedua orang tua mereka. Kalau Abu Hurairah nyebutin ibunya ya karena ibunya aja yang muslim. Kalau kita bapak ibu kita muslim ya kita mohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Tapi lanjut lagi, Faris. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Rabi'i qala haddatsana Ismail bin Ja'farin qala akhbarana al-'Alla'u an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam idza matal 'abdu in qata'a 'amal anhu 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Qala syarih rahimallahu ta'ala syarhul kalimati 'amal ilmuhu ay 'amaluhu ay thawabu 'amalihi shadaqatun jariyatun kal auqafi aw ilmun yuntafa'u bihi kata'limi wa tasnifi waladun salihun quyida bisalihi li anna al ajra la yahsulu min ghairihi. Fiqhul hadithi al awwalu fihi dalilun li adamin qita'i thawabi lil a'mali salih sahalati athani al hathu 'ala at tazawwud lil a'mali sohala, harusnya apa? Solihah itu ya. Terus al-hathu ala tazawudi bil-a'mali solihati lil-akhirati. Al-thalith al-hathu ala waqfi a'malin yastamirru naf'uha mithla bina'il masjidi masajidi wal madarisi wa hafril abari fakulluha shadaqatun jariyatun. Arabi' bayanu fadilatil ilmi wal hasi ala al istiktsar wal hasu ala al istiktsari minhu wa targhibu fi tawrithihi bi ta'limi wa tasnifi wal idahi. Al khamis wa fihi anna du'a'a was shadaqata yasilu thawabuhuma ila al mayyiti. Al-asadis al-hathu ala tarbiyatil abnai wa ta'limihim liyakunu salihina. Asabi wa fihi fadilatul ziwaji minal mar'ati salihati litolabil waladis salihi ad-da'i fi dhuhril ghaibi. Hadis berikutnya, hadis yang ke-38. Kata Imam al-Bukhari haddatsana Abu Rafi' Abu Rafi telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia mengatakan haddatsana Ismail ibn Ja'far, Ismail bin Ja'far telah menyampaikan hadis juga kepada kami. Qala akhbarana al-Ala'u. Al-Ala' telah menyampaikan hadis juga kepada kami. An Abi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idza matal abdu, apabila seorang hamba wafat, in qata anhu amaluh, maka terputus amalnya. Ya, terputus amalnya. Tai. Selesai. Ya. Illa min salasin, kecuali ada tiga hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awwaladin salihin yad'ulah, atau ada anak soleh yang mendoakan dia. Nah, ini penting nih. Ya. Apabila seorang hamba wafat, terputus amal dia. Karena dengan adanya kematian, itu memutus amal. Selesai berarti aktivitas dia di dunia. Amal apa yang terputus? Amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Hai. Kecuali tiga hal, sedekah jariah. Nah, ini kalau amal kebaikan, kalau amal keburukan dosa jariah. Nah, dosa jariah. Kalau sedekah jariah ya itu terus. Atau ilmu yuntafa'u bih, ada juga. Nah, atau kita balik, ilmu yang bermudarat buat dia, mengajarkan kesesatan. Ya, mengajarkan apa? Kesesatan. Nah, doa anak yang soleh. Nah, nanti ada juga. Doa orang-orang yang terdolimi oleh dia. Nah, itu. Nah, maka nambah dosa dia. Ia dan billah. Terus-terusan dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Fikul hadis, ya, idza mata al-abdu in qata'a anhu amaluhu, terputus amal dia. Maksudnya apa? Ai sawabu amalih, pahala amal dia. Pahala amal dia terputus karena aktivitas dia pun terputus dengan kematian. Taib barakallahu fiik. Karena ibadah kita pun juga terputus dengan kematian. Allah berfirman, wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah pada Rabbmu sampai datang yakin. Yakin itu apa? Al-maut, kematian. Ya, karena Allah bertanya, apa namanya, karena Allah ceritakan bagaimana penduduk neraka Saqar. Ketika ditanya, masalakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam nakum nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kenapa kalian ada di neraka Saqar? Kami dulu enggak salat, enggak bersedekah kepada orang-orang miskin, kami dahulu berbincang dengan orang-orang yang suka menggunjing, kami mendustakan hari kiamat sampai datang yakin, itu apa? Kematian. Maka kematian pemutus amal. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah pada Rabbmu sampai datang kematian. Itulah batas ibadah. Ya, selesai. Namun di sini Nabi menyebutkan pahala ibadah itu terus mengalir dengan apa? Tiga hal ini. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Kal auqaf, semisal wakaf dia. Wakaf dia untuk masjid, untuk pondok pesantren, ya, untuk ya madrasah, terus mengalir. Semisal di masjid ini ada orang punya peran dia, walaupun cuma masang-masang lampu, ya, peran dia cuma apapun lah, ngeser-ngeser info donasi, ya, walaupun sekecil apapun peran dia, selama masjid ini digunakan untuk ibadah, dakwah, ya, ta'lim, pahalanya itu ngalir ke orang yang punya peran itu semua. Yang paling besar pahalanya siapa? Yang paling ikhlas. Dan yang paling banyak tentu donasinya. Nah, itu ngalirnya paling banyak. Donasiin AC, atau masangin AC secara gratis, atau ngasih diskon gitu kan, dengan harapan pahala. Nah, itu punya peran semua. Ya. Baik. Kemudian apa lagi? Nah, ini kalau kayak gini ceritanya, sebenarnya ikhwah, donatur itulah yang membutuhkan ya, sumbangan. Paham enggak? Donatur yang membutuhkan sumbangan. Bukan ya masjid, madrasah, pondok yang membutuhkan donatur hakikatnya. Makanya Nabi SAW menyatakan wa innamatun soruna ya bil fuqara, sesungguhnya kalian itu ditolong dengan orang-orang fakir yang ada di antara kalian. Yaitu dengan kita menolong mereka, maka Allah akan tolong dia. Ya. Kita menolong orang miskin, Allah akan menolong kita. Paham enggak sini? Ya. Saya dengan kita menolong orang miskin, Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, kalau seperti ini hakikatnya, hakikatnya adalah kita ini yang membutuhkan sebagai donatur, kita yang membutuhkan adanya ada ajang-ajang donasi tadi. Donasi buat masjid, ya, madrasah. Ya. Nah, itu kita yang membutuhkan donasi buat anak yatim, janda-janda miskin, korban bencana. Nah, dan kita sepatutnya itu berada di yang donatur. Jangan yang didonasikan. Ya. Tentu yad yang tangan yang di atas itu tentu lebih pada yad yang di bawah. Ya. Dan jangan cuma jadi penerima donasi. Kita berupaya supaya jadi donasi. Makanya kita boleh iri terhadap orang yang punya harta. Ini namanya giptoh. Ya, yang orang punya harta tersebut banyak mendonasikan hartanya. Adapun orang yang punya harta banyak merempah ruah tapi enggak dia gunain, enggak perlu kita iri, enggak ada urusan. Ya, enggak boleh kita iri. Kita iri itu sama orang yang punya harta yang dia banyak gunakan hartanya ya untuk banyak menyumbang, mewakafkan. Itu baru kalau kita ngiri. Kalau enggak. Enggak demikian maka tidak ada iri hati kita kepada mereka. Ya. Baik. Au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat. Semisal dia mengajar. Mengajar walaupun mengajar itu apa? Mengajar di huruf hijaiyah di TPA. Ya, mengajar yang ringan-ringan, mengajarkan anak-anak baca Al-Qur'an. Ya, ta'lim. Nah, ini penting ini. Ya. Ini akad ta'lim itu kan artinya mengajarkan orang lain. Jangankan mengajarkan. Cuma ngasih tahu di situ ada ustadz yang ngajar. Ya. Itu Allah abadikan ucapan-ucapan kayak gitu di Al-Qur'an. Ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutin no orang yang ngajarin kalian, dia enggak minta bayaran buat kalian, mereka itu dapat petunjuk, ikutin dia, dapat ya pujian dari Allah, bahkan ucapannya diabadikan di Al-Qur'an. Dia siapa? Dia dai? Bukan. Dia rasul? Bukan. Nabi? Bukan. Juru dakwah? Bukan. Siapa itu? Ya, pihak ketiga. Sales pengajian. Sales dakwah. Tuh ada kajian tuh, ikutin situ. Ya. Allah abadikan ucapan di Al-Qur'an sebagai bentuk pujian. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti itu orang-orang yang mengajarkan kepada kalian, tidak minta bayaran pada kalian, dia dapat petunjuk. Cuman kasih tahu aja, bukan dia yang ngajar, bukan dia nabinya, bukan dia rasulnya, bukan dia ustadznya, cuman kasih tahu aja. Apa guys? Burung hudhud dipuji sama Allah. Apa? Dakwah gitu. Enggak. Coba ngasih tahu ke Raja Sulaiman, ada negeri syirik nyembah matahari. Allah puji di Al-Qur'an. Taib barakallahu fiik. Ya. Jadi semuanya mesti punya peran dalam dakwah. Enggak bisa punya peran dalam dakwah juru dakwahnya aja, ustadznya, dai-nya. Itu enggak mungkin. Harus ada sinergi dengan pihak-pihak lain, walau pihak lain itu perannya kecil sekali. Ya. Yaitu kalau istilah kita, bagi-bagi pahala. Jangan diborong sama dai-nya semua. Ya, dai-nya yang dakwah, dai-nya yang langsung terjun ke masyarakatnya, ngasih tahu ini dakwahnya. Harus ada peran dakwah bagi yang lain. Baik. Ya. Nah, peran kita itu apa? Nah, maka kalau kita mau muhasabah, jangan muhasabah kita udah melakukan ini itu, bukan. Peran kita itu apa dalam dakwah? Supaya kita dapat juga ini. Ya. Amal yang tidak pernah putus sampai mati terus-menerus. Ngalir pahala. Ilmu yang bermanfaat, semisal apa? Mengajarkan orang lain. Nah, kalau ngajar juga enggak bisa, ya udah gimana? Biar kita punya berperan dalam dakwah itu. Ya. Di harta enggak bisa. Di ilmu enggak bisa. Masih ada lagi satu lagi, anak soleh mati jomblo gitu kan. Ya enggak? Misalnya si Ahmad belum nikah, mati duluan, misal ini enggak doain. Ya. Ya, belum nikah buru-buru punya anak, punya istri aja enggak ada. Ya, misalkan ilmu sedekah jariah enggak ada. Ya, apalagi ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat ngajarin orang belum. Ya. Kemudian apalagi waladin sholihin yad'ulah, anak saleh yang doain dia, buru-buru mati jomblo. Ya. Enggak mengenaskan, enggak. Mengenaskan itu su'ul khatimah. Ya. Nah, terus amal dia biar lanjut gimana nih? Punya peran tadi. Ya. Punya peran. Di sedekah jariah, kalau memang di sedekah jariah enggak, kita enggak bisa, ya udah, punya peran apa? Bantu share kalau ada donasi dakwah, donasi buat bantuan anak miskin, donasi bantuan buat apa namanya? Anak-anak yatim, bantuan donasi bencana, bantuan donasi pondok pesantren. Punya peran. Ilmu yang bermanfaat, ngajar enggak? Ya punya peran. Ya, punya berat apa? Jadi penyelenggara kajian atau dakwah? Tadi siapa yang ngangkat meja ini besar ini. Saya sebenarnya bisa ngangkat ini, makanya saya juga sering kalau selesai kajian ngangkat, bukan ngangkat ini berdua gitu, ada yang sini. Keren banget saya sendiri itu, kalau ngerti itu rebutan itu, cuman gak ada yang ngerti. Ngerti itu rebutan itu. Jadi nggak ada yang ngerti, ya, dianggapnya biarin aja, situ aja, suyudi, bos. Nah, biar punya peran dalam dakwah, ya. Terus gimana? Anak soleh nggak ada, mati jomblo mengenaskan gitu. Mengenaskan dari sisi belum nikah. Ya. Kalau mengenaskan yang hakiki itu matinya su'ul khotimah. Ya, tapi kematian yang baik itu mati sebagai muslim. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, apalagi matinya itu mati dalam bertauhid. Nah, mati dalam ibadah. Nah, mati sebagai penuntut ilmu. Ah, itu mati yang baik. Ini mengenaskannya begitu. Ya, Rey, ya. Misalkan Rey mati duluan belum nikah, misal ini. Ya. Ya, saya sengaja gitu-gituin biar antum nanti belajar menerima takdir. Jangan, oh jangan dong. Kalau lo takdir kan gimana? Iya enggak? Nah. Ya, kalau Ray pengen amalan nambah, tar dulu ya Allah, saya mau ya, nikah dulu, bukan menambah ilmu dulu ya. Menikah dulu. Aduh. Ya, nah ini mesti punya Quran. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dan banyak para ulama yang belum sempat menikah karena disibukkan dengan ilmu, dakwah, belajar, mengajar, jihad. Mau nikah di penjara sama penguasa yang zalim. Semisal Ibnu Taimiyah. Mau nikah ada panggilan jihad. Semisal Ibnu Taimiyah. Mau nikah sibuk mengajar karena murid-murid terus berdatangan. Ya, mau nikah kadang enggak punya harta. Ya, para ulama dulu begitu, miskin. Ya. Miskin. Kan pernah kita ceritakan, yang diceritakan oleh Az-Zarnuji. Ada ulama itu yang makannya itu apa? Ngorek-ngorek sampah ketika enggak ada orang, oh, ada bekas semangka baru dia makan. Gak ada orang bekas bekas roti baru dimakan. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, imam besar mazhab Syafi'i, al-Imam. Itu bajunya cuma satu. Habis pagi sampai sore sibuk dakwah, malam dia cuci. Dijemur, diangin-anginin. Besok itu lagi, itu lagi, itu lagi. Enggak pernah haji. Ya. Enggak pernah haji. Kalau ustaz zaman sekarang mah enak. Haji tiap tahun jadi pembimbing, travel. Aduh ulama dulu gak pernah haji. Gak pernah haji. Ya, miskin. Karena kemiskinannya banyak ulama yang gak bisa nikah. Karena nikah butuh biaya. Ya, ada yang sibuk dakwah. Itu ulama sibuk belajar, mengajar, sampai gak pernah nikah. Ini anak bocah-bocah baru nyantri kemarin sore, ilmu belum ada, udah sibuk mikir nikah. Siapa tuh? Nah, ada gak yang kayak gitu? Kalau ada, pocel aja palanya. Nah, ilmu belum ada, baru belajar kemarin sore, ngirot berantakan, udah mikir nikah. Nah, hei, jangan nengok-nengok yang lain. Nah, ilmu belum ada udah mikir nikah. Siapa tuh? Ulama dulu sibuk belajar sampai lupa nikah. Sampai lalai nikah. Ini baru belum belajar udah sibuk mikir nikah. Ini muskilah. Ya, ini muskilah ini. Makanya jangan mikir nikah dulu, fasa ya. Belajar dulu. Fasa masih 16 tahun mikir nikah, pocel palanya. Ya. Ya enggak, Mujahid, udah mikir nikah tuh. Pocel juga kepalanya. Eh, Hanif, udah mikir nikah? Belum. Nah. Ini yang ngeri nih. Mikir nikah enggak? Enggak. Nah, Farudin lagi. Udah main futsal aja deh, kalau mikir nikah main futsal. Tuh ada barbel tuh di depan. Kalau mau mikir nikah langsung angkat barbel. Hah? Atau ada angkat besi, ada apa tuh namanya tuh? Oh, lupa namanya apa. Mainnya selama ini gak tahu namanya apa. Ada dumbbell itu, diangkat tuh Pak Rudin, mau bikin nikah. Ya. Jangan kayak rombongan dia nih sama yang ono-ono. Ya. Ya, mbak-mbak lagi belajar pada merit. Makanya sekarang kita bikin peraturan buat santri baru. Selama belajar gak boleh nikah. Kalau yang kayak gini nih kelupaan nih, Pak Suradi bikin peraturan. Akhirnya ini muncul orang-orang kayak gini. Aduh, bocah-bocah dah lagi nyantri, merit. Aduh. No lagi no juga, aduh. Nah, udah cukup, udah kapok kita. Nah, sekarang kayak gini-gini lagi, udah ditutup. Nah, belajar dulu. Ya. Apa Mujahid? Hah? Pikiran juga? Enggak. Wazan? Ada bapaknya tuh. Dan sampai bapaknya udah punya mantu dulu. Tambah berat, nambah. Itu maksudnya. Aduh. Eh, udah ya. Insya Allah. Lanjut lagi. Mana tadi? Ya. Waladun salih atau tasnif Ya, jadi ilmu yang bermanfaat apakah itu mengajar atau tasnif? Tasnif itu apa? Mengarang kitab. Nah, mengarang kitab. Nah, sekarang kita ngarang kitab enggak bisa apa? Ya udah nulis faedah-faedah aja, sharing faedah. Faedah ilmu. Di mana? Ya, di media sosial bisa. Itu bagus. Makanya punya medsos itu manfaatin dua aja. Dunia akhirat. Kalau untuk dunia dagang, ya, atau untuk akhirat dakwah. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang hak dan menyampaikan mentahdir yang batil, nafyu itsbat, gitu. Apalagi medsos zaman sekarang, orang-orang kafir itu sudah berani. Orang kafir di Indonesia, antum tahu sendiri, di medsos mereka menghina-hina Islam, menyindir-nyindir Islam. Apalagi ada buzzer-buzzer itu, para murtadun buzzer-buzzer itu, menyerang-nyerang Islam. Maka siapa lagi yang mengkonter kalau bukan para Islamis, para aktivis, para talabul ilmi, ya, para talabatul ilmi yang mengkonter, yang meluruskan. Nah itu jadi pahala sendiri juga, amal jariah juga. Betapa banyak orang yang sadar tercerahkan lewat medsos, ya enggak? Lewat medsos. Dan betapa banyak orang yang tersesatkan karena dakwah para setan dari kalangan manusia yang di medsos, buzzer-buzzer, akhirnya jadi liberal gara-gara main medsos, jadi sesat gara-gara main medsos. Nah, ada juga yang menjadi baik karena lihat medsos. Ya, itu bukan dimanfaatkan. Kalau kita nggak bisa ngarang kitab, ya udah di medsos kita mentasnif, menyusun kalimat-kalimat, atau kalau nggak bisa nyusun, kopas aja udah, kopas. Dakwah ini memang kopas, nggak ada yang namanya dakwah itu inovasi, semua imitasi, nggak ada yang baru dalam dakwah. Semua mesti mengikut kepada apa yang telah ada. Enggak boleh mengada-ngada. Semua mesti ngikut dari apa yang telah ada. Ya, mesti ada rujukan, sandaran dari yang telah ada. Ya, bingung kopas apa? Kopas apa? Ini kah hadis ini kah yang kita bawa? Ya. Bingung amat. Membantah kesesatan, penyimpangan. Baru setelah itu, ya, untuk urusan dunia. Medsos buat dagang, buat promosi apa kayak. Baru setelah itu buat silaturahmi, kangen-kangenan, dan cari jodoh di medsos, make up semua. Ya, banyak orang kecelek, jangan cari jodoh di medsos. Ya, ada orang cari istri di medsos, pas nador, shock. Hah? Apa yang di maya berbeda dengan yang dinyata? Ya iyalah. Ya. Yang di dunia maya baik, soleh, sopan. Di dunia nyata liar. Nah, di dunia maya pinter, suka ini, share dakwah. Di dunia nyata ya huruf hijaiyah enggak ngerti. Berantakan. Nah, itu ya. Jadi kalau mau nyari jodoh di dunia nyata, nanti Bima, ya, nangis sekarang, tar. Nah, itu ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan buat amal jariah kita. Tasnif. Waladin soleh, ya doalah anak soleh yang mendoakan dia. Nah, para ulama ini memang nggak punya, semisal Ibnu Taimiyah, anak soleh yang mendoakannya, karena nggak ada anak biologis. Tapi ulama punya umat yang tiap hari doain mereka. Ya, kita sebut nama Ibnu Taimiyah, kita doainnya rahimahullah, gitu ya. Imam Nawawi rahimahullah, rahmatullah alaih, utuh. Doain terus. Ada orang yang orang tuanya sudah meninggal, belum tentu dia doain apa namanya? Ibu bapaknya yang udah meninggal tuh. Harusnya kan siap dia nyebut nama ibunya. Ya, rahimahullah, qabula maghfirlaha, rahmatullah alaiha. Dia nyebut nama bapaknya yang sudah wafat, rahimahullah, ya. Allahu yarhamuh, rahmatullah alaih, ya. Dia doa-doain bapaknya. Begitu. Nah, ini para ulama didoakan jutaan umat, ya. Ibnu Taimiyah jutaan umat doain. Siapa nyebut namanya? Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa terus. Enggak punya anak biologis tapi punya umat. Nah, ini penting ya. Jadi pintu-pintu amal jariah ini kebuka lebar. Mana lagi tadi? Wa quyida bi salih li anna al ajra la yahsulu min ghairi. Nah, namun diikat, dipersyaratkan mesti anak yang soleh. Karena pahala tidak mungkin dapat dari selain anak yang soleh. Pahala ini ya tidak didapatkan, yaitu amal jariah ini, dari selain anak yang soleh. Anak yang salah, ya. Anak yang soleh. Makanya kalau nanti berumah tangga, punya visi misi yang jauh ke depan. Apa itu? Punya visi misi, nanti punya keturunan soleh yang akan mendoakan dia. Ya, bukan sekedar visi misinya perbaiki keturunan, cari yang cakep misalkan. Ya, kenapa perbaiki keturunan? Itu visi misi nomor sekian. Yang pertama itu apa? Agar menjadi penolong dia, amal jariah dia untuk akhirat kelak. Dimulai dari menikah. Iya, karena mau cari anak yang soleh, dipilih ibu yang soleha. Kan gitu. Masa mau milih anak yang soleh, cari istrinya yang berantakan, yang pakaiannya minim, yang gak malu berpakaian minim. Lah gimana? Nanti kita aktivitas di luar, anak sama istri di rumah, diajarin apa? Diajarin ikro apa diajarin karaoke? Hah? Kalau anaknya perempuan, diajarin pakai hijab apa diajarin tebar aurat? Dari kecil ya, kita lihat anak-anak kecil perempuan, memang anak kecil perempuan itu enggak wajib pakai jilbab. Ya. Enggak wajib, masih kecil. Cuma dalam rangka mentarbiah, ya, terkadang atau seringnya sudah dikenalkan. Ya, dikenalkan. Tapi kalau ibunya bukan ibu yang solehah, tapi wanita yang salah, gitu kan? Ya, jadi diajarin anaknya goyang-goyang, joget-joget, pakai baju yang berarti dimulai dari apa? Chandra, cari ibu yang solehah, wanita yang solehah, gitu. Itu ada kalau nggak salah tadi ya. Mana lagi tadi? Asani yang kedua, al-hassu ala tazawudi bila amali salihati lil akhirati. Anjuran untuk tazawud, membekali diri dengan amal-amal saleh untuk akhirat kelak. Asalis yang ketiga, ini enggak, tapi tadi apa bacanya enggak apa dicatatkan saya ini? Itu enggak jelas ini hurufnya. Al-haddu ala apa? Ala waqfil a'mal, ya. Anjuran untuk mewakafkan amal-amal. Yastamirru naf'uha, yang manfaatnya bisa continue. Semisal apa? Mislu bina ilmas masajid, membangun masjid supaya jadi amal jariah dia. Wal madaris, sekolah-sekolah, pondok. Ya, wahafril abar, menggali sumur. Menggali sumur maksudnya sumur yang dimanfaatkan untuk umum. Ya. Fakuluha sadaqatun jariyatun, semua sedekah jariyah. Ya. Bahkan kalau enggak bisa kita mengajar, kita informasikan, kita sharing. Ini ada dakwah, ada pelajaran. Itu dipuji tadi di Al-Qur'an ya, orang-orang yang seperti ini. Bukan dia nabinya, namun dia yang mengajak orang lain untuk mengikuti nabi ini. Nah. Rabi yang keempat, bayanu fadilatil ilmi. Keterangan akan keutamaan ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia gimana? Bisa ilmu dunia dijadikan amal jariah juga. Ya, semisal dia pintar listrik. Ya, listrik di perumahan kaum muslimin mati. Nah, terus dia benerin. Ya. Listrik di masjid ada yang konslet, dia benerin. Kita ibadah, kita kajian, jadi terang. Ya. Pahalanya ngalir kemana? Ke yang itu-itu. Lah kita di sini belum tentu diterima pahalanya. Emangnya ada jaminan? Gitu. Ada riya, ada apa, niat yang enggak benar yang menjadi penghalang-penghalang. Orang-orang yang punya peran kayak begitu, selesai. Mereka cepat ikhlasnya, bahkan lupa pernah berperan di masjid gitu. Pernah berperan di pondok itu lupa. Nah, kita-kita yang di masjid gini belum tentu penghalang tidak diterimanya amal banyak sekali, besar sekali, berat sekali. Ya. Nah, mereka-mereka itu yang lupa sama amal dia. Lupa sama amal dia. Oh, itu lu subhanallah. Ya. Nah, ini besar ini. Mana lagi tadi? Ya. Apa? Walhas alal istiqsar dan anjuran motivasi dorongan untuk memperbanyak ilmu. Wa targhib dan juga motivasi fitaurisihi bita'lim, yaitu dorongan untuk mewariskan ilmu dengan mengajarkannya. Wa tasnif dan menulis buku. Wal idah dengan memberikan penjelasan, pencerahan kepada masyarakat. Al khamis wa fihi anna du'a wa shadaqata yasilu sawabuha sawabuhuma ilal mayyiti. Dalam hadis ini juga terdapat keterangan doa, sedekah itu bisa sampai kepada pahala-halanya, bisa kepada sampai kepada si mayit. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan tilawatul Quran ini dalam mazhab Hanbali itu juga bisa sampai kepada si mayit. Al-Fatihah bisa nyampe kepada si mayit. Oh, bukannya enggak nyampe, itu kan menurut pendapat Ustaz Antum aja. Menurut sebagian ulama, ulama salaf bahkan bisa sampai. Nah, tapi yang rajih lah, yang rajih. Yang rajih itu mustahid yang merajihkan. Ustaz sama sekali enggak berhak merajihkan. Ustaz boleh merajihkan kalau dia menukil pendapat mustahid. Ya. Dan kalau ustaz kita berpendapat, tapi kan yang lama, kita harus tahu diri dulu, ustaz kita sampai selama-lamanya bukan mustahid. Ya. Itu yang pertama. Tawadu terhadap kenyataan realita ustaz kita. Mau ustaz kita dokter kayak mau apa kayak, itu bukan mustahid. Ya, itu tahu diri dulu. Ya, tahu diri dulu. Jadi ketika ada ulama yang berpendapat tilawah Quran diberikan kepada mayit muslim, itu bisa sampai terima realita ini. Terima realita ini walaupun antum memilih pendapat pahala apa tilawah tidak sampai kepada si mayit. Ya. Ini ulama-ulama mazhab Hanbali mengatakan sampai. Al-Fatihah. Kemana? Orang tua sampai. Ya. Siapa paham di sini? Sampai. Al-Baqarah sampai. Dia niatkan buat orang tuanya. Ya. Jadi, maka namanya ada haji badal, umroh badal. 10 tahun yang lalu atau lebih, Mufti Saudi Sheikh Saleh Al-Sheikh umroh. Apa kata beliau? Ini umrohnya untuk Ibnu Abdul Bar, imam mazhab Maliki namanya Ibnu Abdul Bar. Umrohnya buat Ibnu Abdul Bar. Karena buku-buku al-Imam Ibnu Abdul Bar sangat bermanfaat sekali dibaca oleh apa? Dimanfaatkan oleh beliau oleh Sheikh Saleh Al-Sheikh. Sampai itu Mufti Saudi loh yang ngomong. Umrohnya untuk siapa? Ibnu Abdul Bar. Begitu. Jadi ya itu sampai doa bisa sampai kepada si mayit. Amal bahkan tilawah Quran. Ya, tilawah Quran. Kalau antum mengatakan tapi yang rajih, yang rajih menurut siapa? Kalau antum mengatakan menurut imam mazhab, imam salaf begini, nah baru gitu. Jangan menurut kita, ustaz kita, enggak layak. Ya. Karena tarjih mentarjih itu hak mujtahid, bukan hak selain mujtahid. Selain mujtahid boleh dimengutip aja. Ya, taibar kalau gitu. Ya. As-sadis yang kedua, al-hassu ala tarbiyatil abna'i wa ta'limihim liyakunu salihina. Ya, anjuran untuk mendidik anak-anak dan mengajarkan mereka dengan kebaikan supaya mereka menjadi orang-orang yang saleh. Ya. As-samin yang ke-8, fihi fadilatu ziwaj minal mar'ah salihah. Wah, ini. Dalam hadis ziwaj terdapat keterangan keutamaan menikahi wanita yang salihah. Litolabil waladi salih, supaya nanti anaknya pun jadi anak yang saleh. Abda'i yang akan mendoakan dia fi zahril ghaibi, ketika dia sudah enggak ada. Ya. Cari ya istri yang solehah, gitu. Untuk doain dia, bukan sekedar cari keturunan, cari yang cakep. Kenapa? Perbaiki keturunan, gitu. Itu nomor sekian, nomor sekian. Perbaiki keturunan, ya. Gampang itu perbaiki keturunan mah gampang, ya. Nikah aja sama orang Kamerun. Kan keturunan itu jadi beda. Kan gitu kan. Jadi beda. Kan perbaiki ya. Perbaiki apa perubah sih? Kalau perbaiki ya lain lagi memang. Gitu. Ya. Ini kok si Nabil yang ketawa ini? Hah? Kenapa? Ada niat juga tuh? Enggak. Taib. Nah, nanti juga ketika kita sudah menikah, enggak apa-apa ya jomblo-jomblo denger ini, anak-anak denger. Ya, biar punya visi-misi jauh ke depan. Ya. Itu biar apa namanya? Ketika sudah menikah pun banyak amal-amal yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu dengan mensolehkan dirinya sendiri supaya anaknya soleh. Orang tua itu di masa salaf itu memperbanyak ibadah supaya apa? Harapan apa? Harapan agar anaknya jadi soleh. Kenapa mereka rajin sholat sunnah? Ya, supaya anaknya soleh. Kenapa mereka berdakwah? Supaya anaknya soleh. Nabi Ibrahim sosok yang ajib dalam dakwah. Lihat, anaknya nabi semua. Sungguh-sungguh. Doain. Ya. Wajudumni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab gigih dalam dakwah. Akhirnya Allah karuniakan anak-anak yang soleh. Jadi ulama sampai hari ini. Kalau antum dengar nama ulama ada ujung-ujungnya Al-Syekh, itu semua adalah cucu-cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Penulis kitab Fathul Majid Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu beliau sekaligus murid beliau. Cucunya lagi sekaligus muridnya. Ya. Banyak ini, penulis kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Muridnya lagi, anak cucunya lagi, sampai mufti Saudi saat ini, Syekh Saleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ulama besar itu anak cucu beliau. Atau Menteri Agama Saudi. Ya. Ulama besar. Siapa? Syekh Saleh Al-Syekh. Yang buku-bukunya saat ini kita kajikan di Pondok Ungu. Ulama besar Saudi, Menteri Agama Saudi. Kalau Menteri Agama antum kan Yakut Bos Banser, yang luar biasa, menakjubkan. Nah, ini kalau Menteri Agama Saudi, ulama, saya soleh, habis sih. Kalau Menteri Agama antum, siapa? Yakut ya. Ah, teladani lah itu. Ya, Taib, barakallahu fiik. Nah itu. Dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hasilnya apa? Anaknya soleh. Para salaf begitu. Mereka memperbanyak sholat mereka supaya anaknya jadi soleh. Gitu. Ya. Nah nanti mereka pun juga betul-betul memperhatikan, ya, apa interaksi mereka dengan istri-istri mereka dalam rumah tangga supaya anak soleh juga. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Zadil Ma'ad, kata sih terkadang anak-anak itu terluput dari kebaikan, Kadang-kadang anak itu jadi gak baik, jadi gak bener. Karena apa? Ini karena orang tuanya nih, sepele. Bisa babi tafritil abawain katar kitasmiyati indal jima'. Ya, kata beliau apa? Disebabkan orang kedua orang tuanya lalai. Semisal lalainya apa? Semisal tidak lupa baca bismillah ketika jima. Akhir lahir anak yang salah, bukan soleh. Lupa orang tuanya baca bismillah. Ya, ketika jima. Apa rezeki ngangguk-ngangguk? Ya. Nah, itu taib, cukup dah. Entar saya terusin. Malah berabe lagi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.